Yakub bindu 5. Genduari, bagikanlah katangku, o kalak bayak, tangis ras ngandunglah kam erkiteken kinisran sinandangi reh engkenai kam. Kebayakendu engko macik, janah wisndu engko ipangani nget-nget. Emas ras pirakndu engko tempesin, janah tempesina eme pagi ersaksi ngelawan kam. Itu tungna medagingdu bagi api. Ibas wari-wari si arah pudi enda enggo ipepulung du erta-erta. La igalarindu upah kalak sirani ijumandu. Begikanlah penderkuhna. Penderkuh kalak sirani ijumandu enggo ibegi dibata. Tuhan si mada kuasa. Mewah dengan senang kal pergeluhndu idoni enda. Ipeburndu bandu guna wari penggelehen. Kalak sila ersalah iukumdu dengan ibunuhndu. Janah lakam ilawanna. Dage o senina-seninangku, sabarlah kam ngaya erh Tuhan. Nehenlah sekala perjuma, kuga ia sabar nimai seh jumana mereken ulih si erguna. Sabar ia nimai udan sireh nandangi merdang, ras udan sireh kenca rumpah pagi. Kampe arus sabar, tetap min kam erpengarapan, sabab wari kerehen Tuhan sehme. O senina-seninangku, ola kam jungut-jungut dengan si salah-salahan. Gelah ola kam yukum dibata. Hakim reh me, bengket me ia. O seninangku, ingatlah nabi singerana nai ibas gelar Tuhan. Usihlah sabar Athena ras kini genggengena ibas ngenanami kini seran. Sikatakan malam Athena, erkiteken me genggeng ia. Engko ibegindu karena sabar Athejob, bagepe itehndu maka dungna isampati Tuhan ia. Sabab Tuhan perkuah dengan dem keleng ati. Iba bosie krina o senina-seninangku, o lakam ersumpah tupung erpadan. O lakam ersumpah alu gelar langit, entah doni, entah kaipe sidebanna. Katakanlah uwe adi uwekin. Janah lang adi langkin atendu, gelah o lakam kena hukuman. Adilit skala ibas kam ngenanami kiniseran, ertotolah ia mandi bata. Adilit si meriah ukur, rendelah ia muji dibata. Adilit si sakit, idilonalah pertua-pertua ibas perpulungan, gelah itotoken pertua-pertua ia dengan iminakina ibas gelar Tuhan. Pertoton si bage, si ibahan alu tekman Tuhan, tentu pepalem kalak si sakit Malam ia ibahan Tuhan ibas pinakitna enari. Janah ia lemi Tuhan medosana si enggo ibahanna. Maka aku kenlah dosandu skalak-skalak ilebe-lebe temandu. Janah ertotolah kam pekepar kerna teman gelah malam kam. Pertoton kalak si bujur ergegeh kal. Nabi Elia pe manusia nge bali ras kita. Alu tutus ate ertoto ia gelah ola nusur udan. Jenari lego telu setengah tahun dekahna. Kenca ertotoka ia mulihkan, reh udan ilangit nari. Jenari tanah mereken asilna. O senina-seninangku, adilit skala i tengah-tengah lunari papak ibas pengajaran si tuhu-tuhu nari. Jenari litka skala si negu ia mulihkan. Ingatlah kata enda. Ise si negu kalak si erdosa gelah itading kena si papa iselamat kena kapten di si erdosa ibas si matenari, janah erkiteken ia, melala dosa ia lemi dibata.